Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman ila amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid. Masih pada bab yang ke-30, yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar istisqa bi'anwa' al-binujum, yaitu hukum meminta hujan ya kepada bintang-bintang. Telah kita sebutkan hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menjelaskan adanya 4 perkara ya, 4 kebiasaan jahiliyah yang masih ada di tengah umat ini. Ya, bahkan sampai sekarang ya, sebagian kaum muslimin masih mengamalkan perilaku ini. Yang pertama adalah fakhru bil ahsab. Ya, berbangga dengan keturunan yang mulia. Keturunan yang terhormat ya, dari kalangan tokoh masyarakat atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua at-ta'nu fil ansab. Ya, mencela nasab keturunan ini juga termasuk perilaku jahiliyah. Dan yang ketiga istisqa bin nujum, ya, meminta hujan kepada bintang-bintang. Nah, dan ini telah kita sebutkan bahwa istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi syirkul akbar, ya, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang kedua syirkul asghar, ya, syirik kecil. Dan ini termasuk dosa besar, ya, meskipun pelakunya tidak sampai keluar dari Islaman. Adapun yang termasuk syirkul akbar, ya, di sini ada 2 bentuk. Ya, 2 gambaran kasus. Yang pertama, apabila seseorang berdoa atau meminta kepada bintang itu sendiri, ya, untuk diturunkan hujan, ya, bukan kepada Allah minta hujannya, tapi langsung minta kepada bintang-bintang. Ini syirkul akbar. Ya, kemudian yang kedua, menisbahkan, ya, menyandarkan, ya, terjadinya hujan kepada bintang-bintang tersebut. Ya, ini tentunya lebih samar lagi, ya, lebih tersembunyi, ya, karena ini adalah amalan hati, tidak nampak. Ya, berbeda dengan mungkin yang pertama. Kalau yang pertama mungkin kelihatan, ya, dia minta-minta, ya, kepada bintang-bintang tertentu yang diyakini, ya, punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Ya. Adapun yang kedua, ini ya, keyakinan, ya, yaitu menyandarkan turunnya hujan, ya, atau datangnya hujan kepada bintang-bintang. Ini juga syirkul akbar. Ya. Oleh karena itu, ini juga tentunya tanbih, ya, kepada sebahagian, ya, pihak yang menganggap turunnya hujan, ya, dikarenakan karena, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena misalkan ada pawang hujan, ya, atau karena, ya, dia apa namanya? Menancapkan, memasang sesuatu, ya, misalkan sapu lidi atau yang semisalnya, sehingga sampai turun hujan atau yang lainnya. Ya, mirip-mirip tentunya, sehingga tradisi dan kebiasaan seperti ini hendaknya ditinggalkan. Karena termasuk perilaku dan kebiasaan jahiliyah. Nah, adapun yang termasuk syirkul ashghar, syirik kecil, yaitu manakala seseorang menjadikan bintang-bintang tersebut hanya sebagai sebab saja. Meskipun hatinya meyakini bahwa yang menurunkan hujan ya, dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia berarti telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya, bintang bukan sebab turunnya hujan. Bahkan bintang itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka paling tidak atau minimal ya, dia jatuh dalam perbuatan dosa besar, yaitu syirkul ashghar, yang tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Ya, manakala seorang larut dalam keyakinan ini, ya, kemudian syaitan terus menggiringnya sampai akhirnya auzubillah jatuh dalam perbuatan syirkul akbar, sehingga bisa membatalkan keislamannya. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW adalah an-niyahah, ya, meratap. Ini juga ternyata termasuk perilaku jahiliyah. Ya, ketika seorang tertimpa musibah atau mengalami ya, ujian ya, dengan wafat atau meninggalnya salah satu dari anggota keluarganya ya, ataupun kecelakaan auzubillah atau yang lainnya ya, maka dia pun meratap. Ya, maka ini juga termasuk perilaku jahiliyah. Kemudian kita lanjutkan apa yang beliau bawakan di sini ya. Dan ini masih dalam kelanjutan penyebutan beberapa riwayat terkait dengan hadis tadi. Hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala, disebutkan dalam Sahih Muslim ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "An-na'ihatu idza lam tatum qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, an-na'ihah, yaitu seorang yang meratap ya, ketika tertimpa musibah, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat ya, sebelum meninggalnya. Seseorang yang meratap ya, tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqamu yawmal qiyamati ya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat ya, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, ya, dalam keadaan ya, dia mengenakan pakaian ya, sirbal itu pakaian semacam gamis ya, pakaian atas, min qatiran, yang terbuat dari lelehan tembaga ya, atau baja, logam yang sangat amat panas tentunya. Ya. Wa dir'un min jarab. Dan dir' dir' ini ya semacam baju besi. Ya, intinya pakaian yang dikenakan oleh tubuhnya min jarab. Ya, berupa penyakit lepra. Penyakit kulit yang ganas, ya. Lepra atau kusta, ya. Nah, di mana seorang ketika mengalami penyakit ini, ya, penyakit kulit yang menggerogoti bagian kulit dalamnya, ya, ini ya, sangat mengkhawatirkan ya, untuk tertular kepada yang lainnya. Ya, sehingga biasanya kalau orang seperti ini ditinggalkan, dijauhi, ya, dikecilkan, alhamdulillah. Alhasil menunjukkan ya, azab dan siksa yang memberikan. Ya, saking meratanya ya, penyakit kulit tadi yang ganas itu ya, sampai tumbuh dan muncul borok ya, korengan yang tidak kunjung kering ya, dan tidak kunjung sembuh kalau di dunia. Ini di akhir sebagai azab. Ya, karena saking meratanya penyakit tadi ya, penyakit kulit yang ganas itu sampai Nabi umpamakan di sini dipermisalkan seperti dir'un ya, pakaian sehingga menutupi seluruh ya, tubuhnya. Menunjukkan azab yang berlipat. Alhamdulillah. Nah, maka ini yang Nabi sebutkan bahwa apabila yang seseorang meratap ya, disebabkan karena musibah yang dialami ya, karena ujian yang dihadapi, kemudian ya, dia menganggap itu boleh-boleh saja ya, maka seperti ini selama dia tidak bertaubat kepada Allah dari perbuatannya sampai meninggalnya, maka ini musibah yang berikutnya, azab telah menantinya ya. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Rasulullah dengan bentuk an-na'ihah. Na'ihah ini bentuk mu'annas, ya, wanita. Ya, dan ini isyarat bahwa kebiasaan para wanita ketika tertimpa musibah itu tidak sabar. Ya. Kemudian terbawa dengan perasaannya, tambah lagi ya, terbawa dengan situasi dan kondisi yang lainnya, akhirnya larut dalam kesedihan yang sangat sampai tanpa disadari ya, dia pun akhirnya meratap, yaitu raf'us saut bil buka 'alal mayyit qasdan, ya, angkat suaranya ya disertai dengan tangisan ya ketika ada yang meninggal ya, dengan sengaja diangkat suaranya meraung-raung ya, tambah lagi teriakan dengan teriakan histeris. Inilah niyahah ya, meratap yang haram. Dan Nabi sebutkan dalam bentuk mu'annas karena memang kebiasaan para wanita. Meskipun tentunya kalau misalkan ada ya, dari kalangan lelaki ya, kaum pria yang juga sama seperti itu, juga sama hukumnya. Ya, jatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, jatuh dalam perilaku jahiliyah. Ya, hanya saja disebutkan di sini dengan bentuk mu'annas wanita karena ini tanbih, peringatan bahwa dahulu kebanyakan pelakunya adalah para wanita. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika menyebutkan ya tentang larangan untuk ya bertato ya, kata Nabi alaihi wasallam, la'ana Rasulullah, kata sahabat meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah ya al-mushimah wal mustawshimah ya wan namisah wal mutanamisah ya. Rasulullah melaknat, mengutuk ya para wanita yang mentato dan yang minta ditato. Demikian pula para wanita yang menyanggul ya, yang menyambung rambutnya atau yang minta disanggul, yang minta disambung rambutnya. Ya. Demikian pula beberapa perbuatan yang lainnya yang Nabi sebutkan dalam bentuk mu'annas. Ya, meskipun tentunya kalau pelakunya laki-laki juga termasuk. Ya, dan sekarang banyak ya. Kalau dulu misalkan pelakunya perempuan, ya, kalau sekarang laki-laki seakan-akan jadi kebanggaan, ya, tanda kelaki-lakian, ya, naudzubillah, padahal itu tanda kebodohan, ya, tanda ketumbuhan. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kulit kita, ya, mulus, bersih, ya, nah, kok bisa, ya, malah dilukis, ya, dibatik, ya, digambar hewan-hewan tertentu, ya, kepala jengking lah, ya, kepala macan, ya, tambah lagi punggungnya gambar singa, ya, toke, nyemot atau monyet, kera atau yang lainnya, ya, sehingga luar biasa. Kita ngelihatnya jijik, gitu. Tapi bagi mereka, subhanallah, jadi tradisi. Ya, kita perhatikan sebagian, ya, maaf saja, ya, sebagian komunitas ya, dari masyarakat kita dan mungkin ada ya, di sekitar kita. Kita lihat di Kalimantan sendiri ada sebagian menjadikan ini tradisi. Ya, tradisi banyak tatonya. Ya, sehingga terkadang jadi ciri khas. Ya, kalau banyak tatonya berarti dari ya, dari komunitas fulan. Ya, bahkan ada tandanya. Ya, maka ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Ya, tapi ini termasuk perilaku dan kebiasaan jahiliyah. Ya, terwarisi sampai sekarang. Ya, Allah musta'an. Dan di sini ya, para ulama menyebutkan kenapa niyahah ya, tatapan ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya, dan seperti yang Nabi sebutkan bahwa yang seperti ini mesti ada ya. Ya, mesti ada di tengah umat ini. Ya, arba'un fi ummati. Ya, min umuril jahiliyah. Layat rukuhunna. Ya, ada empat perkara ya, dari perilaku jahiliyah yang masih ada di tengah umat ini. menunjukkan kepastiannya. Ya, mesti adanya. Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, lalu apakah berarti yang seperti ini dilegalkan? Dibolehkan oleh Islam? Jawabannya tidak. Ya, justru peringatan kepada umat. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan min umuril jahiliyah, ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya, peringatan bahwa ini bukan termasuk ilmu. Bukan suatu kebanggaan. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah menyebutkan mudiyahah, ya, meratap ini termasuk perilaku jahiliyah? Ya, kata para ulama, karena berasal dari al-jahl. Ya, perbuatan itu menunjukkan kebodohannya. Ya, menunjukkan kejahilannya. Ya, baik yang bangga dengan nasabnya, atau mencela, ya, orang lain karena nasab keturunannya, atau meminta hujan dengan bintang-bintang, menunjukkan kebodohan. Ya, atau meratap ketika tertimpa musibah, ini juga menunjukkan kejahilan. Ya, atau yang kedua, kenapa Nabi sebutkan min umuril jahiliyah? Karena dari kata jahalah, itu sifat, menunjukkan kedunguan. Ya, di atasnya kejahilan. Ya, kalau bodoh masih ringan. Tapi kalau sifat, ya, dungu, itu levelnya di atas. Jadi bodohnya teman. Ya, seakan-akan gak punya otak. Ya, tidak punya akal. Ya, Allahul Musta'an. Dan kenapa, ya, Rasulullah ataupun syariat Islam melarang, ya, seseorang meratap ketika tertimpa musibah? Yang pertama, sekarang perhatikan hikmahnya. Ya, sehingga ini mungkin bisa kita transfer, kita bisa berikan masukan kepada keluarga kita, ya, sebagai pelajaran bagi mereka. Ya, bukan berarti kita, ya, memohon dan meminta tertimpa musibah, bukan, tapi ini sebagai bentuk pembekalan, pembelajaran, ya, agar jangan sampai kita, keluarga kita, kerabat kita jatuh dalam perbuatan dosa besar. Alhamdulillah. Yang pertama, bahwa perbuatan itu, ya, perbuatan niyaha ini, itu la tazidun na'is illa syiddah, ya, wa huznan wa azaban. Ya, tidaklah menambah bagi yang meratap itu sendiri kecuali kesulitan dan kesedihan, bahkan, ya, siksaan. Merasakan pidadanya ketika dia semakin keras, ya, tangisannya, ya, semakin dahsyat, ya, teriakannya, ya, meraung-raung, itu dia sendiri merasa sulit. Dia sendiri akan merasa semakin sedih. Ya. Kemudian yang kedua, annaha tusqitu, ya, min qada'illah wa qadarih wa antiradun alaih. Ya, itu adalah sebagai bentuk kemurkaannya. Ya, kemarahannya terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohkan, ya, kritikan terhadap ketentuan Allah. Dan itu cukup sebagai pelanggaran. Ya, apa yang telah menjadi ketetapan Allah, ya, apa yang sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah, yang wajib bagi kita adalah menerimanya. Yang wajib bagi kita adalah, ya, meyakininya, membenarkannya. Ya, bukan malah mengkritik, protes. Ya, tidak rela, ya, hatinya enggak plong. Nah, kok yang meninggal misalkan bapak saya. Kenapa enggak bapaknya si fulan? Itu bapaknya si fulan enggak pernah sholat itu. Ya, kalau yang jahat-jahat, ya, lebih baik mati duluan aja lah. Ya, adapun yang baik-baik seperti bapak saya ini, ya, kalau bisa jangan, nanti dulu. Qadar Allah sudah meninggal. Mau di apa? Ya, misalkan. Ya. Kemudian juga, ya, hikmah yang ketiga, rahasia yang ketiga, kenapa niyaha ingin meratap yang dilarang dalam Islam? Annaha tuhayyiju ahzana ghairih. Itu akan memancing. Ya, akan mendorong, ya, kesedihan bagi yang lainnya. Yang awalnya tegar, yang awalnya itu kelihatannya Masya Allah, ya, sabar, ya, sudah menjadi takdir Allah. Dia terima itu. Ya. Nah, kalaupun kita enggak begini, ya, tentunya kalau memang sudah Allah kehendaki terjadi. Ya. Nah, namun ketika melihat sebelahnya nangis, ya, sebelah kirinya nangis, depannya nangis dengan tangisan yang histeris. Terbawa dia, ya, kepada nangis ya. Ya sudah ikut nangis saja lah. Ya. Nah akhirnya ikut, ya, tambah ramai. Ya. Allahu musta'an. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, ya, sebuah kisah, ya, ketika Ibnu Aqil ini termasuk ulama Hanbali dan beliau masyhur, ya, dalam masalah fikih juga terkadang dinukilkan pendapat-pendapat beliau dan juga dalam masalah nahwu, ya, dan yang lainnya, ya. Maka suatu ketika, ya, putra beliau meninggal dan ini termasuk putra yang paling besar, ya, anak sulung, ya, anak pertama. Nah, dan putranya Ibnu Aqil ini termasuk thalibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu yang diketahui, ya, rajin dan serius dalam belajar. Ya, ini orang saleh, ya, secara zahir. Maka ketika, ya, jenazah dari putranya Ibnu Aqil ini lewat, ya, di kuburan di dekat liang lahat, maka tiba-tiba ada seorang yang berteriak, ya, dengan teriakan yang lantang sambil membacakan firman Allah, ya ayyuhal aziz innalahu aban syekhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin, ya, menukilkan, ya, firman Allah yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, ketika saudara laki-laki Nabi Yusuf itu, ya, dinyatakan, ya, bersalah, ya, dan ditangkap, ya, oleh pengawal kerajaan ketika itu. Ya. Nah, maka saudara-saudara, ya, laki-laki Nabi Yusuf yang lainnya yang cukup banyak jumlahnya mengatakan kepada sang raja, ya ayyuhal aziz, wahai tuan, ya sesungguhnya, ya, anak muda ini memiliki aban syekhun kabira, ya, punya seorang bapak yang sudah tua renta. Fakhud ahadana makanah, maka ambillah, ya, sebagai tebusannya, ya, salah seorang dari kami untuk menggantikan posisinya. Jangan dia itu loh. Ambil, ya, salah seorang dari kami saja sudah untuk menggantikan posisi dia. Inna naraka minal muhsinin, ya, sesungguhnya kami melihat engkau adalah termasuk orang-orang berbuat baik, ya, kepada rakyatnya. Yang perhatikan, ini sindiran, ya, sindiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seakan-akan ketika yang meninggal adalah putranya Ibnu Aqil, ya, dikenal saleh, dikenal thalibul ilm, dikenal baik, santun, ya, itu seakan-akan kalau bisa jangan dia yang meninggal. Ya. Sudah ambil sudah, ya, dari kalangan putra-putra yang lainnya saja yang gak seperti itu kondisinya. Ya, perhatikan, ini seseorang berteriak dengan teriakan histeris, kemudian membacakan ayat ini, ya, sebagai bentuk ketidaksabaran, ya, protes terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan bagaimana respon sang ayah yang soleh, yang baik. Ya. Faqala lahu Ibnu Aqil rahimahullah, maka Ibnu Aqil, ya, beliau pun mengatakan, innal Qur'an innama nazal litaskinil ahzan wa laysa litahyizil ahzan. Al-Qur'an itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan kesedihan-kesedihan yang ada, bukan untuk memancing kesedihan. Ya. Artinya kalau Anda membacakan ayat itu di kondisi seperti ini, itu bukannya mengobati, malah tambah sedih. Oh iya, iya. Kenapa yang meninggal kok si bulan? Kenapa yang terjadi kecelakaan si bulan? Kenapa bukan Alan? Yang jahat itu. Yang buruk itu. Ya, ini protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sepatutnya. Ya, kemudian hikmah yang lain atau rahasia yang lain. Kenapa, ya, Islam melarang, ya, atau bahkan mengharamkan niyahah? Ya, karena dengan niyahah, ya, itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu menolak ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. ya, tidak bisa menghilangkan apa yang sudah terjadi. Sok sekarang, kalau misalkan sudah terjadi musibah, ya, ada yang meninggal atau kecelakaan, alhamdulillah, dengan dia meneriak ya, atau dengan menangis, dengan tangis histeris, apakah bisa menghilangkan kesedihan itu? Ya, apakah bisa menghilangkan musibah itu? Ditarik lagi nggak jadi begitu? Oh, sudah terjadi kok. Artinya nggak ada untungnya. Bahkan ya itu bumerang bagi yang lainnya. Ya. Nah, dan di dalam hadis ini juga ya, kita mendapatkan faedah. Apa faedahnya? Ya, yaitu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjauhkan ya umat dari perilaku-perilaku jahiliyah. Ya. Dan penyebutan empat yang Nabi bawakan dalam hadis tadi itu tidak menunjukkan pembatasan. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Nah, ya, demikian pula di antara faedah yang dalam hadis ini menunjukkan bahwa niyaha ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah menyebutkan ya adanya ancaman di akhirah. Ya, adanya ancaman bagi pelakunya apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ancaman azab, apa ancaman azabnya? Ya, akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam kondisi dia mengenakan pakaian yang terbuat dari lelehan tembaga atau baja. Jangankan tembaga, enggak kebayang ya. Adakah di antara kita yang pernah ya mengenakan kain atau pakaian yang terbuat dari karung goni? Ya, karung goni itu ya kurang lebih ya kekasarannya ya kerasnya itu kayak sapu ijuk gitu loh. Ya, kulit apa itu? Kelapa. Keras ya gitu. Nah, ini jadi pakaian. Gimana rasanya? Apalagi dari lelehan tembaga. Masyaallah. Sudah azan ya? Nah, Ustaz. Masyaallah. Baik, sampai di sini insyaallah ya. Apa yang bisa kita sebutkan? Dan masih tersisa beberapa dalil atau hadis yang lain pada bab ini insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala alafu minkum alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.